pun manis kau dengar. Mungkin karena kau lihat lagi lentik bulu mataku, bibirku, dan rambutku yang ku biarkan jatuh bergerai di keningku, makin mengajakmu terpana. Kau goreskan kita cinta. Satu.